Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Sekarang kita masuk pembahasan At-Ta'arud dari kitab Al-Usul min 'Ilmi Al-Usul. Fadal ikra ya Abdul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala at-ta'arudu ta'rifuhu. At-ta'arudu lughatan at-taqabulu wat-tamanu'u. Wastilahan taqabulu ad-dalilaini bihaitsu yukhalifu ahaduhuma al-akhar. Wa aqsamu at-ta'arudi arba'atun. Al-awwalu ay yakuna baina dalilaini 'amaini wa lahu arba'u halatin. Al-awwalu ay yumkinu al-jam'u bainahuma bihaitsu yahmilu kullu minhumā 'ala hālin la yunākidhu al-ākhara fīhā fayajibu al-jam'u. Mithalu dhalika qawluhu ta'ala linabiyyihi sallallahu 'alayhi wa sallam wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Wa qawluhu innaka la tahdi man ahbabta. Wal jam'u bainahuma annal ayatal ula yuradu biha hidayatud dalalati ilal haqqi wa hadhihi thabitatun lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Wal ayatu thaniyatu yuradu biha hidayatut tawfiqi lil amali wa hadhihi biyadillahi ta'ala la yamlikuha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wala ghayruhu. Athani fa illam yumkinil jam'u fal mutaakhiru nasikhun in ulimat tarikhu fa yu'malu bihi dunal awwali. Mithalu dhalika qawluhu ta'ala fi siyami faman tatawwa'a khayran fa huwa khayrul lahu wa an tasumu khayrul lakum. Fa hadhihi al-ayatu tufidu at-takhyiri bainal it'ami wasiyami ma'a tarjihi siyami. Wa qawluhu ta'ala faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Tufidu ta'yina siyami ada'an fi haqqi ghayril maridi wal musafiri wa qada'an fi haqqihima. Lakinnaha mutaakhiratun 'anil ula fatakunu nasikhatan laha kama yadullu 'ala dhalika hadithu Salamata bin al-Aqwa ats-tsabitu fi sahihaini wa ghairihima. Ats-tsalith fa in lam yu'lam at-tarikhu 'umila birrajihi in kana hunaka murajjihun. Misalu dhalika qawluhu sallallahu 'alaihi wa sallama man massa dhakarahu falyatawaddo. Wa su'ila sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yamassu dhakarahu alaihi alwudu qala la innama huwa bid'atun minka fayurajjahu alawwalu li'annahu ahwatu wa li'annahu aktharu turuqan wa musahihuhu aktharu ولأنه ناكل عن الأصل ففيه زيادة علم. الرابع فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح. القسم الثاني أن يكون التعارض بين خاصين فله أربع حالات أيضا. الأول أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع. مثاله حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمنى فيجمع بينهما بأنه صلاها بمكة. ولما خرج إلى منى أعادها بمن فيها من أصحابه. الثاني فإن لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ إن علمت تاريخه.

kata Syekh, li'anna takhsisa umumi tsani qad thabata bi ghairi tahiyat al-masjid. Karena mengkhususkan keumuman yang kedua itu telah tetap dengan masalah sholat selain tahiyat masjid. Seperti misalkan mengqadha sholat wajib. Kalau kamu belum sholat subuh, orang-orang sudah baca sholat subuh, kamu belum sholat subuh, bagaimana? Ya sholat tetap kan, walaupun itu waktu karoha. Jelas? Atau kamu ketiduran, bangun asar di waktu karoha, ya tetap sholat asar. Ah begitu pula tahiyat masjid. Nah, artinya yang enggak boleh itu yang dikenal dengan sholat sunnah apa? Mutlak. Yang tidak punya, tidak punya sebab. Jelas? Nah, ini kalau enggak ada mau apa dalil ya. Caranya terjih. Tip. Sekarang kalau enggak ada dalil, enggak ada murajih. Dalil enggak ada, dalil ketiga enggak ada, murajih enggak ada. Maka amalkan semuanya pada kondisi yang tidak ada ta'arud. Pas kondisi yang ada ta'arud, tawakkul. Nah, gitu, Bang. Artinya kayak tadi, tahiyatul masjid ya lakukan selain waktu karoha. Selesai toh. Artinya jangan sampai apa menolak salah satunya. Kalau memang tidak ada dalil yang menjamak, tidak ada juga sisi yang merajihkan. Itu amalkan dua-duanya. Iya tahiyat masjid tetap tahiyat masjid. Waktu karoha enggak sholat ya, enggak sholat. Artinya kalau pas nanti waktu karoha, antum enggak usah masuk masjid gitu ya. Ya nanti dulu. Dan kata si Mukbil, waktu karoha itu enggak lama kok. Sehingga di waktu itu ya antum enggak usah dulu. Nah, atau kalau antum masuk ya mungkin enggak usah duduk. Atau gimana lah caranya ya. Yang pasti kata saya di sini di akhirnya ya, la yumkinu ta'allud bainan nusus fi nafsil amr ala wajhin la yumkinu fihi al-jam'u wala nasr wala tarjih. Itu enggak mungkin. Ya. Terjadi ta'arud yang enggak mungkin dijama, enggak mungkin dinas, enggak mungkin dijajah. Ini tawakuf itu loh. Itu enggak mungkin. Ya. Kenapa? Karena nusus itu la tatanaqab. Tidak akan mungkin berselisih. Rasul juga telah menerangkan, telah menyampaikan semua risalah, enggak ada yang terlewatkan, Pak. Cuma kadang terjadi itu bihasabi nadzar mujtahid. Ya, itu sesuai dengan tingkat penelitian seorang mujtahid. Jadi kayak tadi sebabnya entah itu karena kusur ilmu, kusur paham, kusur bahas, ya, atau qillatul ittila. Jelas? Selesai pembahasan tentang Allah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Hamdalah. Shalli wa sallim ala Muhammad.